Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Halaqah yang ke-84 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau ingin menjelaskan di sini bahwasanya di antara kalamullah adalah Al-Qur'an. Ayat-ayat yang menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an adalah termasuk kalamullah. Beliau mengatakan mendatangkan firman Allah Azza wa Jalla wa qauluhu wa in ahadun minal musyrikin astajarak fa ajirhu hatta yasma'a kalamullah. Kalau ada salah seorang di antara orang-orang musyrikin istajarak, yaitu meminta perlindungan kepadamu. Terjadi peperangan antara mereka dengan kaum muslimin, ada di antara mereka yang minta perlindungan, tolong lindungi saya, jangan bunuh saya. Fa'ajirhu, maka lindungilah dia. Hatta yasma'a kalam Allah, sampai dia mendengar kalam Allah. Maksudnya adalah mendengar Al-Quran. Dibacakan oleh Nabi atau dibacakan oleh salah seorang di antara para sahabatnya. Sampai dia mendengar kalam Allah. Menunjukkan bahwasanya Al-Quran adalah kalam Allah. Al-Quran adalah kalam Allah. Karena inilah yang dimaksud sampai dia mendengar kalam Allah. Yaitu Al-Quran dibacakan oleh Nabi atau salah seorang di antara para sahabatnya. Dan ini menunjukkan bahwasanya yang namanya kalam itu ucapan itu disandarkan kepada yang pertama kali mengucapkan. Al-Quran dibaca oleh Nabi, dibaca oleh para sahabat, dan disandarkan kepada yang pertama kali mengucapkan yaitu Allah. Maka Al-Quran adalah kalam Allah. Dia bukan kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bukan kalam sahabat dan bukan kalam kita sebagai qurra, sebagai yang membaca Al-Qur'an, tapi disandarkan kepada yang pertama kali berbicara yaitu Allah. Sehingga dikatakan as-sautu sautul qari wal kalamu kalamul bari. As-saut yaitu suaranya, ini adalah suara al-qari. Ini suara ana, suara antum, tapi kalamnya adalah kalamu al-bari. Ucapannya adalah ucapan Allah Azza wa Jalla Al-Bari yang maha menciptakan. Dan ini menunjukkan bahwasanya ya Al-Quran ketika dia dibaca maka itu adalah kalamullah. Yang didengar adalah kalamullah. Ketika kita mendengar orang membaca Al-Quran maka yang kita dengar apa? Yang kita dengar ini ucapan siapa? Ucapan Allah. Tapi suaranya bukan suara Allah. Ini adalah suara dari orang yang membacanya. Berarti Al-Quran ketika dia didengar maka itu adalah kalamullah. Jadi kalamullah itu Al-Quran masmu', didengar. Dan Al-Quran makru', Al-Quran itu kalamullah juga dibaca. Kita membaca kalamullah. Yang kita baca adalah kalamullah. Yang kita tulis adalah kalamullah. Penanya adalah makhluk. Tintanya adalah makhluk. Dan yang kita tulis adalah kalamullah. Ya. Kemudian wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalamullah. Ini menunjukkan juga bahwasanya Al-Quran ini ketika didengar oleh orang-orang musyrikin ada pengaruhnya, yu'athir. Tidak banyak apa yang kita ucapkan, cuma disuruh dia mendengarkan kalamullah. Ya mungkin dia mendengar firman Allah, ya ayyuhannas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun, atau dia mendengar firman Allah wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, firman Allah ini adalah lain dengan yang lain. Orang-orang musyrikin, orang yang kafir sekalipun, kalau memang saat itu dia sedang mendengarkan dan hatinya sedang konsen, maka bisa terpengaruh dengan bacaan Al-Quran. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya di dalamnya ada peringatan bagi orang yang memiliki hati, yaitu orang yang konsen. Menunjukkan bahwa kalau kita ingin mendapatkan faedah dari membaca Al-Quran, kita harus konsentrasi, berusaha untuk memahami maknanya. Liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a, atau dia mendengarkan dengan baik, maka ini akan ada pengaruhnya. Maka biarkan dia, lindungi dia sampai dia mendengar kalamullah. Itu semoga dengan dia mendengar kalamullah dia akan terpengaruh dan masuk ke dalam agama Islam. Baik. Kemudian firman Allah Azza wa Jalla wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamullah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqalu. Dan sungguh sebagian mereka atau sekelompok dari mereka yasma'una kalam Allah, mereka mendengar kalam Allah. Ada yang menafsirkan bahwasanya kalam Allah di sini adalah Taurat, ya, karena di sini berbicara minhum di sini adalah orang-orang Yahudi. Sehingga ada yang menafsirkan kalamullah di sini adalah Taurat. Dan ada yang menafsirkan bahwasanya kalamullah di sini adalah Al-Qur'an. Wa qad kana fariqum minhum, ada sebagian mereka yang mendengar kalamullah, yaitu mendengar Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluh, kemudian mereka merubahnya, merubah maknanya setelah mereka memahaminya. Allahu a'lam. Di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, karena beliau mendatangkan ayat ini di sela-sela ayat-ayat yang menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah, maka Allahu a'lam di sini beliau menafsirkan bahwasanya kalamullah di sini adalah Al-Qur'an. Dan tidak ada tanafi, tidak ada pertentangan, baik yang mengatakan kalamullah di sini adalah Taurat atau yang mengatakan bahwasanya kalamullah di sini adalah Al-Qur'an, maka ini adalah termasuk ikhtilaf tanawu', ya, yang tidak ada di sana pertentangan satu dengan yang lain. Mereka mendengar Taurat dan mereka juga mendengar Al-Qur'an, dan sifat mereka adalah demikian, mereka merubah-rubah kalamullah. Mereka merubah-rubah kalamullah. Terkadang ditambah, terkadang dikurang, terkadang dirubah maknanya. Ini adalah sifat orang-orang Yahud. Baik, ثم يحرفونه من بعد ما أقلوه وهم يعلمون. Mereka merubahnya setelah mereka memahaminya sedangkan mereka mengetahuinya. Wa qauluhu ta'ala, dan juga firman Allah, yuriduna an yubaddilu kalam Allah. Qul lan tattabi'una kadzalikum qala Allahu min qabl. Mereka ingin untuk merubah kalamullah. Ini adalah orang-orang Arab Badui yang mereka ingin ikut bersama Nabi dan juga para sahabatnya yang menghadiri perjanjian Hudaybiyah. Ikut bersama mereka untuk membuka Khaybar. Padahal Allah SWT telah menentukan bahwasanya Khaybar ini yang merupakan fathan qariban, ini dijanjikan untuk orang-orang yang menghadiri perjanjian Hudaybiyah. Ya, itu adalah kalamullah. Ya, Allah SWT berbicara dan menetapkan bahwasanya mereka ini yang menghadiri perjanjian Hudaybiyah, mereka lah yang akan membuka Khaybar. Dan di sana ada orang-orang Arab Badui yang mereka ingin untuk pergi bersama Nabi dan juga para sahabatnya membuka Khaybar. Karena Khaybar ini daerah yang subur dan banyak kekayaannya di sana. Mereka ini mendapatkan dunia. Yuriduna ayyubaddilu kalamullah. Mereka ingin untuk merubah kalamullah. Kalamullah sudah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam kalamnya, bahwasanya yang ikut ke Khaybar hanyalah yang mengikuti perjanjian Hudaybiyah. Qul lan tattabi'una, katakanlah kalian tidak akan mengikuti kami. Kadzalikum qala Allahu min qabl, demikianlah Allah SWT mengatakan yang demikian dan enggak akan berubah. Itu sudah ditetapkan oleh Allah bahwasanya yang akan berangkat hanyalah yang mengikuti perjanjian Hudaybiyah. Syahidnya di sini kalam Allah di sini adalah Al-Qur'an, karena Allah SWT telah menjanjikan maghanim, banyak rampasan perang ini bagi mereka, yaitu bagi orang-orang yang menghadiri perjanjian Hudaybiyah akan mendapatkan kebaikan tersebut dari Khaybar. Ya, ketika mereka membuka daerah Khaybar yang dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Jember. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.